Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadis yang dihafal cukup panjang. Abas inda qismuddin man hafidha minhum falyaqra. Qismuddin man hafidha minhum falyaqra. Qismul lughah man hafidha minhum falyaqra. Qismul fata man hafidha minhum falyaqra. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما ينهى عن النوح والبكاء. باب apa-apa yang dilarang dari niyahah dan tangisan. Yang dimaksudkan dengan tangisan di sini, tangisan yang mengandung unsur niyahah. Wazajri an dzalik, dan teguran keras dari tindakan tersebut. Di situ ada dua perkara. Yang pertama an-nahyu, larangan. Yang kedua az-zajru, teguran, teguran keras. Sebab dalam hadis yang nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ada dua hal di atas. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarangnya dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam menegurnya dengan teguran yang keras. Saya hati. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبد الله ابن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من المختلطين ولا يضر اختلاطه. Termasuk rawi yang pikun di akhir hayatnya, namun tidak membahayakan hadisnya. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id huwa al-Ansari. Qala akhbaratni Amrah, hiya Amrah bintu Abdurrahman. Tabi'iyah fadilah, wanita dari kalangan tabi'in yang sangat mulia. Qalat sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul. Dia berkata, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, lama jaa قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة. Tatkala datang berita kematian atau terbunuhnya Zaid bin Harithah, Ja'far dan Abdullah bin Rawaha. Jalasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'rafu fihi al-huzn. Rasul alaihi salatu wasallam tertutup, diketahui pada beliau gurat-gurat kesedihan, raut wajah kesedihan. Wa ana attali'u min syaqqil bab, sementara saya melihat dari lubang pintu. Fa atahu rajul, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepada beliau. Faqala, sambil melaporkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna nisa'a Ja'far Wahai Rasulullah, sesungguhnya istrinya Ja'far. Disebutkan pada pembahasan yang telah lalu. Ini hadis pernah lewat sebelumnya. Ja'far ketika meninggal hanya memiliki satu orang istri. Namun di sini disebutkan bentuk jamak. Maka yang dimaksudkan ialah istri Ja'far dan kerabat-kerabatnya yang wanita. Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita-wanita Ja'far. Wa dzakara bukaahunna. Laki-laki itu menyebutkan tangisan mereka. Mereka menangis, ya Rasulullah, mereka begini. Fa'amarahu bi'ayyanhahunna. Maka Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki itu untuk melarang mereka. Fadhahaba ar-rajul. Maka laki-laki itu pun pergi. Tsumma ata. Kemudian datang lagi. Faqal sambil mengatakan, qad nahaituhunna. Aku sudah mencegah mereka, sudah melarang mereka, ya Rasulullah. Wa dzakara annahunna lam yuti'na. Laki-laki itu menyebutkan bahwasanya mereka tidak mentaati. Fa'amarahu tsaniyata yanhahunna. Maka Rasul memerintahkan dia yang kedua kalinya untuk melarang mereka. Fadhahaba tsumma ata. Kemudian dia pergi. Lalu datang lagi. Faqala sambil mengatakan, wallahi laqad ghalabnani. Sungguh demi Allah, mereka telah mengalahkan aku. Au ghalabnana, telah mengalahkan kami. Asyak min Muhammad ibn Hausyah. Ragu-ragunya, keragu-raguannya dari Muhammad ibn Hausyah. Ghalabnani ataukah ghalabnana. Faza'amat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqad. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menduga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fahthu fi afwahihinna turab. Siramkan pasir pada mulut-mulut mereka itu. Yang pertama larangan. Diperintahkan yang kali pertama, larang mereka. Diperintahkan yang kali kedua, larang mereka. Itu nahyun. Itu yang ketiga kalinya, zajrun. Ada teguran yang sangat keras. Siram mulut mereka dengan pasir. Sehingga tidak semata-mata dilarang. Dilarang disertai dengan teguran yang keras. Itu untuk ta'kidun nahi. Memperkuat sisi larangannya. Fakultu, maka saya katakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, arhamallahu anfak. Rugi kamu. Aisyah mengatakan pada laki-laki tadi, rugi kamu. Fawallahi ma anta bifa'il. Demi Allah, engkau belum berbuat apa-apa. Wa ma tarakta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ana. Dan engkau tidak membiarkan Rasul alaihi salatu wasallam dari musibah yang menimpa beliau. Dari kelelahan yang menimpa beliau. Nah, Aisyah mengomentari laki-laki tadi. Masa harus bolak-balik 3 kali melarang mereka begitu? Datang lagi, lapor lagi, datang lagi, lapor lagi. Ma'antar kifa'il. Kamu belum berbuat apa-apa ini. Kamu sudah membiarkan Rasul dari kesusahannya. Intaha. Waqad taqaddam hadzal hadith. Telah lewat hadis ini, khanafidin a'azakumullah, pada bab yang telah lalu. Yang diinginkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ialah bahwasanya an-niyahah, ratap tangis, atau al-buka ma'an niyahah, tangisan-tangisan yang disertai dengan niyahah, itu syai'un manhiyun 'an, sesuatu yang dilarang dalam agama. Dan sesuatu yang ditegur, dikecam dengan kecaman yang keras dalam agama. Sehingga dihukumi haram, termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. Ketika sebuah larangan itu, khanafidina azakumullah, disertai dengan ta'kidat, penekanan-penekanan, menunjukkan bahwasanya keharamannya berlipat-lipat ganda, berbeda dengan semata-mata yang haram. Yang namanya haram, maratib, bertingkat-tingkat. Sebagaimana yang wajib, bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Hukum asal yang namanya an-nahyu, larangan, itu haram. Al-ashlu fi an-nahyi at-tahrim. Hukum asal yang namanya larangan itu haram. Akan lebih haram lagi ketika ditambahi dengan teguran, kecaman. Akan lebih haram lagi ketika disebutkan padanya adanya ancaman azab, ancaman neraka, dan segala macamnya. Sehingga lebih bertingkat-tingkat lagi, lebih parah lagi. Sisi keharamannya, barakallahu. Naam. Ada wabih. Sudah lewat pembahasan hadis ini di bab yang sebelum-sebelumnya. Wa qala rahimahullah. Ini yang dihafal hadisnya. Pendek insyaAllah ya. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا أيوب السختياني أيوب ابن أبي تميم السختياني أيهنيا من يشابه يا إخوان Kaisan. Ini semuanya termasuk a'immatul hadis wa a'immatus sunnah fi asrihim. Imam ahli hadis dan imam ahli sunnah pada masanya. Hammad ibn Zaid, Ayyub al-Sikhtiyani. Mereka memiliki satu mangkabah, satu keistimewaan. Asyiddatu ala ahlil bid'ah. Sikap tegas kepada ahlil bid'ah. Ahmad ibn Zaid, Ayyub al-Sikhtiyani, dan yang setelahnya Muhammad ibn Sirin. An Muhammad, wa Muhammad ibn Sirin rahimahullah, imamun min a'immat tabi'in. Termasuk imam dari imam-imam tabi'in. Wa hadhal isnad basri. Hadhal isnad basriyun. Kulluhum basriyun. Naam ikhwan. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Ummi Atiyah namanya siapa? Ummi Atiyah namanya siapa? Namanya siapa? Nusaybah. Naam, namanya Nusaybah. Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Beliau ma'ruf dikenal sebagai wanita yang biasa mengurus jenazah, memandikan jenazah pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, akhadha alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-bay'ah. Rasul alaihi salatu wasallam mengambil perjanjian atas kami ketika bayat. Alla nanuh, di antaranya ialah supaya kami tidak niyahah. Di antara isi baiat Rasulullah SAW kepada para sahabiat pada masa itu. Janji setia di antaranya untuk tidak melakukan tindakan niyahah. Kalimat ini, alla nanuh, menunjukkan an-nahyu 'anil niyahah. Larangan daripada niyahah. Larangannya menjadi lebih besar, lebih berat ketika larangan itu masuk di dalam poin-poin baiat. Paham ya? Baiat kepada Rasulullah SAW, di antara isi baiatnya tidak niyahah. Itu menunjukkan larangan niyahah dan larangannya betul-betul ditekankan sebab masuk dalam poin-poin baiat. Katanya Mu'atiyah radhiyallahu anha, sama wafat minna imra'atun ghaira khamsi niswah. Tidak ada wanita pun di antara kami yang menepati baiat tadi kecuali 5 orang. Tidak ada yang menepatinya, yakni untuk meninggalkan niyahah kecuali 5 orang saja. Ummu Sulaim bintu Milhan, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu an, wa Ummul Ala, wa ibnatu Abi Sabrah imratu Mu'ad. Ummu Sulaim, Ummu Ala, putrinya Abu Sabrah, istrinya Mu'ad, wa imra'atain, dan dua orang yang lainnya. Au ibnatu Abi Sabrah wa imra'atu Mu'ad wa imra'atun ukhra, atau ada yang ragu-ragu, atau putrinya Abu Sabrah dan istrinya Mu'ad dan laki dan perempuan yang lain. Jadi yang pertama ibnatu Abi Sabrah sebagai istrinya Mu'ad. Yang satunya lagi ibnatu Abi Sabrah, perempuan yang lain, istrinya Mu'ad bin Jabal, perempuan yang lain. Ada syak minar rawi. Kata Al-Hafid rahimahullah, walladhi yadhar, kata Al-Hafid rahimahullah, walladhi yadharu li annar riwayata biwawil ataf asah, yang nampak bagiku bahwasanya riwayat dengan wawa ataf, jadi yang terakhir ibnatu Abi Sabrah wamra'atu Mu'ad wamra'atul ukhra, sehingga beda. Yang nampak bagi saya riwayat dengan wawa ataf lebih sahih. Lianna mra'ata Mu'ad ibni Jabal hiya Ummu Amr binti Khallat ibni Amr as-Sulamiyah. Sebab istrinya Mu'ad adalah Ummu Amr bintu Khallat ibni Amr as-Sulamiyah. Beda. Wallahu a'lam bis-shawab. Ala kulli hal, ada 5 orang. Intaha. Baik, yang diinginkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah pada lafaz yang pertama, akhadha 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-bai'ah alla nanuh. Rasul mengambil janji setia kepada kami dari kami ketika bai'at supaya kami enggak niyahah. Menunjukkan haramnya niyahah, larangan dari niyahah, dan larangannya dipertegas, dimasukkan dalam poin-poin bai'at. Ketika disebutkan dari semua yang ada yang menepati bai'at hanya 5 orang, menunjukkan barakallahu fikum, tarkun niyahah syadid. Meninggalkan niyahah itu perkara yang sangat berat. Susah bagi seseorang untuk enggak niyahah. Dikarenakan diperlukan iman yang sangat kuat, kesabaran yang sangat tinggi ketika musibah, ridha dalam menghadapi musibah yang ada. Untuk itu sangat berat. Umumnya orang terjatuh pada tidak sabar, tidak ridha ketika musibah menimpa dia, ujung-ujungnya terjatuh pada niyahah. Barakallahu fikum. Menunjukkan as-sabirun qalilun. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah sangat sedikit dan sangat sedikit dan sangat jarang mereka. Lebih banyak orang-orang yang tidak sabar daripada yang sabar. Lebih banyak orang-orang yang niyahah daripada yang tidak niyahah. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bai'atun nisa, bai'atnya kaum wanita. Dalam Islam itu ada. Adapun kaifiyahnya ialah bai'ah bil kalam. Bai'atun bil kalam mi wara'i hijab. Bai'at membai'at mereka dengan ucapan di balik hijab. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membai'at wanita-wanita pada masa itu yang diabadikan di dalam surat Al-Mumtahanah bagian akhir. Barakallahu fikum. Itu dengan kalam. Sehingga mereka di balik hijab bisa satu persatu itu perempuan dibai'at, bisa secara keseluruhan dikumpulkan jadi satu dalam sebuah tempat di balik hijab. Pihak penguasa membaiat mereka. Barakallahu fikum. Dan poin-poin baiatnya disertakan di situ. Di antaranya Allah nanuh, kita tidak melaksanakan niyah. Adapun membaiat laki-laki, bai'atul rijal, al-asl fiha al-bai'atu bil musafaha. Adapun membaiat laki-laki, hukum asal bai'at laki-laki dengan jabat tangan. Yad-yad. Begitu. Bisa penguasa yang melafalkan, bisa rakyat yang menyampaikan. Kalau penguasa menyatakan ubayyuka ala kada wa kada wa kada, paham ya? Penguasa yang menjabat tangan rakyatnya dan mengatakan aku bayat kamu untuk berbuat demikian, demikian, demikian, demikian. Atau mereka yang menyampaikan dijabat tangan penguasanya sambil mengatakan bayatuka ala kada wa kada wa kada. Barakallahu. Itu umumnya bilyad wal kalam, musafaha bil kalam, jabat tangannya dan dengan ucapan. Itu masing-masing. Barakallahu fikum. Masing-masing tangan harus menjabat. Barakallahu fikum. Sebagaimana ketika pada peristiwa bai'at ridwan, itu bai'at bai'at alal maut, bai'at untuk mati, fisabilillah, untuk apa namanya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu masing-masing orang membaiat. Gitu, bai'at tangan. Barakallahu fikum. Wahakadha. Itu pada kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Tapi diperbolehkan pula bagi kaum laki-laki bai'at bil kalam, membaiat penguasanya dengan ucapan. Diperbolehkan pula, itu contohnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari disebutkan membaiat penguasa fi risalah wal kitabah, dengan tulisan, dengan risalah. Barakallahu fikum. Menulis surat kepada para penguasa isinya menyatakan bai'at, ya. Dikirim kepada pihak penguasa. Hadza au hadza au hadza kulluha jaiz, semuanya diperbolehkan. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wadih. Adapun kalau perempuan tadi merupakan mahramnya, ya labas, jabat tangan dengan perempuan yang mahram tadi, penguasa menjabat tangan perempuan mahramnya sambil membaiat dia di atas perkara-perkara tadi. Barakallahu fikum. Secara global, hal-hal atau poin-poin yang disebutkan dalam perkara baiat itu perkara-perkara yang sangat penting, umur muhimmah muakkadah, perkara yang sangat-sangat penting, yang sangat ditekankan kepentingannya. Barakallahu fikum. Naam. Dan konsekuensinya ialah adamu atau la yajuz naqdul bai'ah. Tidak diperbolehkan untuk membatalkan bai'at. Barang siapa yang membatalkan bai'at, maka termasuk khuruj alal hukam, termasuk pemberontakan penguasa, terkena dosa pemberontakan. Itu merupakan sima al-khawarij, ciri-cirinya kaum khawarij. Barakallahu fikum. Dalam Islam yang namanya bai'at cuma satu, bai'at kepada kepala negara yang tertinggi di wilayah tersebut. Tidak kepada yang lainnya, bai'at hanya kepada kepala negara tertinggi di negara tersebut. Di Indonesia, presidennya. Tidak ada bai'at kepada lurah atau camat atau bupati atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Naam. Qara'na hadithain, hadith Aisyah radhiyallahu anha wa hadith Mu'atiyah radhiyallahu anha, dan ya falakan hadith Mu'atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Barakallahu fikum. Masyaallah. Ada salam dari Abu Sufyan Ambon dan Munzir Klaten untuk para ustaz dan seluruh santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah sunnah memakai sarung? Iya, memakai sarung termasuk perkara yang disunnahkan. Adapun terkait dengan tata cara makainya, tidak ada masalah, itu teknis, asalkan tidak terbuka auratnya. Barakallahu fiik. Ha Apa hukumnya membaca kitab Injil Alkitab? Karena saya pernah melihat dan saya baca tersebut. Istighfar kepada Allah SWT. Tidak diperbolehkan untuk membaca kitab-kitab umat-umat terdahulu dikarenakan muharrafah sudah ditahrif oleh mereka. Barakallahu fikum. Dasarnya ialah hadis ketika Rasulullah SAW melihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membawa beberapa lembar yang didapatkan dari ahli kitab. Rasul mengatakan, "Amutahawwikun ya Ibn Khattab?" Apa kamu masih bimbang dan ragu, wahai Ibn Khattab? Walladzi nafsi biyadih. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau seandainya Musa alaihi wasallam masih hidup, tidak ada pilihan bagi dia kecuali harus ikut dengan aku. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lam an-Nubala dalam terjemahnya sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dan dalam terjemahnya Ka'ab bin Mati' al-Ahbar menjelaskan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk membaca atau mengkaji Alkitab buku-buku mereka dikarenakan muharrafah. Barakallahu fikum. Dikecualikan oleh seseorang yang betul-betul ahli dalam ilmu agama kita membaca kitab mereka untuk membantah apa yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Paham, Dom? Naam, ikhwan. Hadza la yajuz. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian pihak melakukan yang namanya perbandingan agama itu tariqah ikhwaniyah, cara yang dilakukan oleh ikhwanul muflisin yang tidak dikenal di kalangan salafun salih. Yang dilakukan oleh para ulama kita ialah raddu ma alaihim, membantah apa yang ada pada mereka. Al-Imam Syekh Husain bin Taimiyah rahimahullah punya kitab khusus Al-Jawabus Sahih liman badala din al-Masih. Beberapa jilid, ya, matbu' beberapa jilid. Itu dibantah semua pemahaman-pemahaman Nasara, syubhatun Nasara, syubhat ahli kitab, bantah semuanya. Di antara bantahannya beliau menukil dari Injil mereka tadi. Untuk dibantah, bukan antum telaah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah punya kitab Hidayatul Hayara. Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wal Nasara. Satu jilid. Itu untuk membantah syubhat ahli kitab. Sehingga bukan ditelaah, dibaca, ingin tahu isinya apa ya. Mutahawikun anta ya fulan. Apa kamu masih bimbang dengan ayat Al-Quran? Bimbang dengan Islam? Bimbang dengan ayat, dengan Quran dan Hadis? Barakallahu fikum. Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan Quran dan Sunnah, maka dipertanyakan keislamannya. Barakallahu fikum. Jika seseorang sudah berbaiat kepada firqah atau golongan tertentu, kemudian ia tahu kesesatan kelompok tersebut, lalu bagaimana hukum baiat tersebut? Baiatnya dikatakan baiatun muhdatsatun munkarah. Baiat yang bid'ah dan mungkar. Itu saya meminjam istilahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan demikian, bid'atun muhdatsatun munkarah. Terus bagaimana dengan baiatnya? Baiatnya sudah fasakh dari asalnya. La yan'aqid wa yajibu fasakhuha. Tidak terikat dan wajib dibatalkan. Tidak dosa bagi antum untuk membatalkannya. Bahkan berpahala besar kalau kamu ikhlas lillahi ta'ala membatalkannya dan kembali ke jalur yang benar. Entah? Yang tidak diperbolehkan membatalkan baiat kalau baiatnya sahihah. Yaitu baiat kepada kepala negara. Naam. Apa hukum memakan makanan atau meminum minuman yang terdapat semut setelah dibersihkan tapi masih tersisa? Semut termasuk hewan yang haram dimakan. dikarenakan termasuk hewan yang haram dibunuh. Itu pendapat jumhur ulama. Barakalawikum. Adapun kalau masuk dalam minuman atau makanan setelah diupayakan semaksimal mungkin dibuang yang ada antum minum. Sebisa mungkin ketika antum minum tidak sampai ada semut yang masuk. Kalau qadar Allah wa masyafa'at yang tertelan itu di luar batas kemampuan hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika begitu makanan ya kawan, diambil semua-semuanya, dah diingat, jangan ada semua, dimakan, tertelan, lihat tuh, di tengah-tengahnya kok masih semutnya, sudah mau apa lagi, sudah masuk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Apakah Tawus ibnu Kaisan merupakan saudara Ayyub yang terdapat dalam hadis ini? Karena sama-sama ibnu Kaisan, beda. Ayyub ibnu Kaisan Sikhtiyani Basri, orang Basrah. Tawus ibnu Kaisan orang Yaman, beda. Jangan dikira sama bapak sama berarti dia saudara kandung, belum tentu ya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, Asy-Syaikh Rafiq bin Hadi, beda. Sama bin Hadi, Asy-Syaikh Rafiq dari Yaman. Asy-Syaikh Muqbil dari Yaman, barakallahu. Asy-Syaikh Rafiq dari Saudi Arabia. Belum tentu sama. Afan Ustaz, hadis ini dan hadis Aisyah yang sebelumnya yang maknanya sama tetapi lafaznya berbeda. Bagaimana cara mengkompromikannya? Apakah hadis ini disampaikan Aisyah kepada Amrah beberapa kali? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rawahu fil makna. Itu dari Imam Bukhari ya. Meriwayatkan secara makna barakallahu. Tolong sebutkan biografi Ustaz Afif. Masya Allah. Kenapa kok tanya kayak gini? Ragu-ragu? Atau untuk apa? Arah kebanyakan. Anak pribadi memandang saya bukan orangnya untuk menyebutkan biografi. Arah kebanyakan. Biografi itu pada umumnya apalagi menyebutkan biografi pribadi oleh orangnya sendiri itu biasanya pada ulama-ulama besar. Pada ulama besar para kelahi. Sepengetahuan saya, sebatas ilmu yang saya miliki, Syekhul Albani rahimahullah tidak pernah menulis biografi pribadi. Betul? Sepengetahuan saya, Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tidak pernah menulis biografi pribadi. Beliau sendiri yang nulis. Kata ya? Betul begitu? Itu sebatas sepengetahuan saya. Adapun Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah menulis kitab At-Tarjamah. Itu tujuannya ialah untuk kepentingan dakwah yang di Yaman. Untuk membantah Hizbiyun. Terutama dari kalangan Syiah dan Sufiyah di Yaman. Yang mengecilkan dakwah beliau. Ditulis dalam tarjamahnya. Sehingga muncul tarjamah biografinya Syekh Muqbil bin Hadi. Ditampilkan murid-muridnya beliau. Dari mancanegara. Wah, nama Evan. Sehingga kalau saya, waduh, terlalu rendah disebutkan biografinya. Ketika menyebut biografi, tampil, tidak kemudian didukung. Barakallahu. Ya cukup bagi antum tahu, saya di depannya antum. Barakallahu. Apakah akad nikah boleh memakai bahasa Indonesia karena belum bisa berbahasa Arab? Masya Allah. Siapa yang mau nikah ya, Pak? Tidak apa-apa. Kok tidak ada undangannya gitu loh. Lah, selama difahami sebagai akdun nikah. Bisa dengan bahasa Arab, bisa pula dengan bahasa-bahasa yang lain. Yang itu semuanya mengandung makna akad yang sahih. Barakallahu fikum. Sudah. Cukup apa teruskan? Masyaallah. Baik, al-madani azil. Tafadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Baik ya kawan. Apakah Ustaz pernah mengisi daurah di Mahat Palembang? Ana baru sekali ke Mahat Palembang, tempatnya Ustaz Bukhari. Dulu ketika masih gelap gulita di malam hari. Hanya tausiah sebentar Pak Jasub. Hanya itu saja. Acara intinya di Pusri. Pupuk Sriwijaya ketika itu. Barakallahu fiikum. Apakah guru-guru ustaz masih ada yang istiqomah di atas manhaj salafi? Kalau yang dimaksud dengan guru di sini adalah orang-orang yang memang lama saya bermulazamah dengannya, lama bermulazamah dengannya, ya mayoritasnya sudah tidak lagi di atas manhaj salaf. Yang pertama, Aun Rafiq Gufran Hamdani Asidawi, yang di sebelahnya antum. Yang kedua, Ja'far Umar Talib. Yang ketiga, Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri. Barakallahu fikum. Yang masih istiqamah, Al-Ustaz Muhammad Umar Al-Sayyid Hafizahullah. Yang di Yaman, Syekhuna Syekh Abdul Rahman Ibn Umar Al-Adani Hafizahullah Ta'ala. Kalau mengikuti mahadharahnya, mengikuti durusnya beberapa kali, dianggap sebagai ustaz, ya banyak yang di Indonesia ini. Al-Ustaz Usama Mahri, Al-Ustaz Ruwaiti, siapa lagi yang seangkatan dengan beliau dari Jami' Islamiyah Madinah. Ya, ketika beliau datang dari Madinah, kita masih di Negolan, mengadakan beberapa kali daurah-daurah itu, ya kita sebagai pendengar dan sekaligus sebagai panitianya. Kalau itu dikatakan sebagai guru, ya mereka guru-guru kita semuanya. Yang di Yaman lebih banyak lagi, masyaikhul Yaman semuanya guru saya. Beberapa kali mereka ziarah ke Damaj, Darul Hadis Damaj, dan beberapa kali kita ikuti muhadharah-muhadharahnya mereka semua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasadi, Syekhul Imam, Syekh Muhammad bin Abdul Al-Imam, Syekh Al-Zamari, Abdullah bin Uthman Al-Zamari, Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, dan yang lain-lainnya. Banyak. Umat Syekh yang datang ke Indonesia ini banyak. Syekh Abdul Mar'i, Salim Baba Muhriz, Syekh Abdul Al-Bukhari, Syekh Badal Anazi, siapa lagi? Syekh Abdul bin Safi Al-Qasimi, Syekh Hanik Buraik, siapa lagi yang sebelumnya ikhwan? Syekh Yahya bin Al-Haddadi, siapa lagi ikhwan? Yang sebelumnya ikhwan. Ya itu masya Allah, masyaikhuna jami'an. Barakallahu'alaikum. Ya banyak. Mereka semua adalah masyaikh al-sunati wal-jama'ah. Syekh Ubad al-Jabiri. Barakallahu'alaikum. Itu masyaikhnya antum-antum juga. Antum juga ikut daurah sama mereka. Ya gitu ya. Kalau ziarah-ziarah ke rumah beliau dan segala macamnya, dianggap juga sebagai masyaikh. Ya banyak. Syekh Rabi bin Hadi. Sudah berkali-kali ziarah sama beliau. Si Muhammad bin Umar Bazmul, daurah di sini dan ziarah ke rumahnya beberapa kali. Barakallahu fi si Muhammad bin Hadi, terus sekali. Kalau semacam itu, ya banyak masyaikhna. Barakallahu fi itu, banyak. Tapi kalau betul-betul mulazamah yang lama, sehingga dikatakan sebagai murid, mereka mengakui kita sebagai murid, ya pasti tadi itu. Belum lagi yang di Yaman, yang mustafidin dari Yaman, banyak. Tanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-ibrah bil-ilm al-istiqamah. Yang dianggap itu ilmunya dan keistiqamahan. Bukan kasratul masyayikh. Bukan banyak gurunya. Bukan kasratul liqa'us syuyukh. Bukan banyak ketemu dengan guru-guru. Bukan pula kasratul riwayah wal-kutub. Bukan banyak riwayatnya, bukan banyak kitabnya. Yang terpenting al-istiqamah, al-ilm al-istiqamah. Barakallahu. Paham, Dom? Naam. Ada yang bertanya. Pertanyaan yang terakhir untuk malam hari ini. Jangan malam-malam ya, Pak ya. Nah, ini masukan. Afwan, apakah benar Asy-Syaikh Rabi rujuk dari perkataannya terhadap Dzulqarnain? Tayyib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Adapun dengan redaksi yang semacam itu, saya katakan kurang benar. Telah sampai risalah kepada kita dari Asy-Syaikh Hani bin Buraik 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, Sabtu kalau tidak salah, ikhwan. Risalah resmi ditulis oleh Syekh Hani bin Buraik kepada seluruh ikhwah Ahlussunnah di Indonesia, terutama para asatidzah al-fadhil. Dibaca langsung oleh Syekh Rabi bin Hadi, itu keterangan di bagian awal, di bagian akhirnya lin nashr, untuk disebarkan resmi. Antum bisa lihat di situs Damaj Habibah, disertakan dengan teks Arabnya dan terjemahannya yang sudah diperiksa oleh sejumlah asatidzah. Kebetulan nama saya dicantumkan di situ sebagai bentuk amanah dari para asatidzah terkait dengan surat yang ditulis oleh Syekh Ali bin Burek yang tadi baca oleh Syekh Rabi. Resmi. Di situ saya baca tidak ada redaksi yang semacam itu. Syekh Rabi telah rujuk dari tahrirnya. Antum baca sendiri di itu risalah barakallahu fikum, yang ada ialah bahwasanya Al-Ustadz Al-Qarnain konsisten dan menepati untuk rujuk dari apa-apa yang telah dikritikkan atas beliau. Nampak pada beliau upaya berpegang teguh dengan sunnah, kembali kepada sunnah dan segala macamnya. Dan diminta kepada para asatidzah dan para ikhwah untuk menerima kehadiran beliau di tengah-tengah mereka sebagai seorang da'i, sebagai seorang mu'allim dan segala macam. Barakallahu. Itu redaksi yang dari Syekh Hani bin Buraik. Barakallahu. Kemudian dinasihatkan untuk meninggalkan asbabul furqah, sebab-sebab yang perpecahan. Dianjurkan untuk melaksanakan asbabul ikhtilaf, sebab-sebab untuk bersatu. Dan khulafahnya, barang siapa yang dinasihati oleh para ulama, karena dia menerimanya, kembali pada sunnah, dan tidak sombong, tidak takabur dari al-haq. Atau baca sendiri, cukup panjang itu, ikhwan. Barakallahu. Tayyib, mauqif kita yang sahih di dalam masalah yang semacam ini, yang pertama ialah al-farah bidzalik. Kita harus bergembira, bersuka cita dengan berita yang semacam ini. Berita di mana Al-Ustadz Al-Qarnain faqahullah telah menyatakan rujuknya dari mu'akhadat yang dikritikan atas beliau, konsisten dan komitmen untuk menetapinya dan berupaya kembali ke pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin. Kita harus berbahagia dengan itu. Al-farah bitaubati al-akh. Berbahagia dengan taubatnya beliau. Yang kedua ialah i'anatuhu ala husni taubatih. Berupaya untuk membantu beliau untuk memudahkan beliau, membantu beliau supaya mencapai taubat yang baik. Nah, kebaikan taubatnya, kejujuran taubatnya, kejujuran rujuknya kepada al-haq. Perlu dijunjung, perlu dimotivasi, perlu dibantu supaya menuju kepada yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Yang ketiga, harus menghentikan dari kalam pembicara-pembicaraan yang terkait dengan beliau sebelum ini. Semuanya dihentikan terkait dengan pemaparan kalamnya Syekh Rabi bin Hadi yang sebelum ini, itu dihentikan. Sebab beliau sudah menyatakan rujuknya di depan Syekh Rabi bin Hadi, barakallah. Baik, paham ya? Dihentikan. Di stop. Jangan lagi membicarakan beliau dengan membawakan kalamnya Syekh Rabi bin Hadi. Kemudian setelah itu, kita melihat perkembangan selanjutnya. Sebab yang namanya taubah bukan semata-mata taubat. Yang namanya rujuk bukan semata-mata rujuk. Yang disebutkan dalam Islam taubatan nasuha, taubat yang baik, rujuk shadiq, rujuk yang jujur. Maka kita berharap kepada Ustadzul Qarnain wafaqahullah segera mewujudkan itu semua dengan pernyataannya, dengan perbuatannya, dengan dakwahnya, sehingga nyata, real, diketahui oleh banyak pihak. Barakallahu fikum, sehingga semuanya normal, akan meredam berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Naam, ini yang harus perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum, harus ditunggu bagaimana kejujuran taubatnya. Kita bisa berharap dan kita juga bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada beliau, supaya beliau bisa mewujudkan itu semuanya. Sehingga sementara ini yang ditunggu adalah buktinya, amaliyahnya, tatbiknya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga untuk sementara, ikhwanakumullah azakumullah, kita diam, tidak lagi menukil kalamnya Syekh Rabi bin Hadi terkait dengan beliau. Baik, diam sambil menunggu perkembangan berikutnya. Aindom, mudah-mudahan beliau mendapatkan taufik wal hidayah untuk bisa kembali kepada jalur yang benar, meninggalkan al-mu'akhadzat alaih, hal-hal yang telah dikritikkan atas beliau. Tidak boleh ada yang namanya fanatik kepada pihak manapun. Barakallahu fikum. Semua disikapi dengan ilmiah, dengan proporsional, dengan bimbingan para ulama. Wallahu ta'ala bissawab. Ini yang bisa saya utarakan. Dan sambil memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatukan kalimat Ahlu Sunnah, kalimat Salafiyin, khususnya kalimat du'at Ahlu Sunnah, du'at Salafiyin, alal haq wa ala sunnah wa ala nahji salaf. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.